Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والأرواز وجه رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء الآملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين والأئمة المستهدين ومقلدين وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا الروك بالإنشاد وغوث اللبات والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروئهم ومشايخهم وتلامذتهم والمنتسبين لهم ومحبهم المتعلقين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. وسئل عليه السلام عن الأكياس من الناس من هم؟ فقال أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم له استعدادا أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرام الآخرة. وقال عليه السلام الموت أقرب غائب ينتظر الحديث. فإذا كان الموت أقرب غائب ينتظر كان الحزم والأخذ بالأحوط والاستعداد له والتهيؤ لمجيئه في كل حال ووقت يمكن مجيئه وقدومه فيه وجميع الأحوال والأوقات يمكن مجيئه وهجومه فيها. قال الإمام حجة الإسلام رحمه الله في البداية واعلم أن الموت لا يهجم في وقت مخصوص وحال مخصوص وسن مخصوص ولا بد من هجومه فالاستعداد له أولى من الاستعداد للدنيا. نبي صلى الله عليه وسلم ditanya siapa manusia yang paling cerdas, siapa manusia yang paling pintar, siapa mereka ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang paling pintar, orang yang paling pandai itu adalah aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak ingat mati. Orang yang paling banyak ingat mati. Enggak cukup hanya banyak ingat, tapi wa ahsanuhum lahu isti'dada, menjadi orang yang terbaik mempersiapkan diri untuk kedatangan kematian. Paling banyak ingat mati dan paling baik di dalam mempersiapkan datangnya kematian. Pada umumnya, orang kalau selalu ingat mati, sebagaimana di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan dan menerangkan, dia akan jauh dari kelalaian. Dia akan jauh dari kemaksiatan. Dia akan jauh dari kemungkaran. Ketika dia menjauh dari itu semuanya, otomatis dia akan menjadi lebih dekat dengan ibadah, ketaatan, dan kebaikan. Jadi kesehariannya, dia akan lebih senang, lebih semangat melakukan kebaikan, ketaatan, dan ibadah. Itu Nabi mengatakan orang yang paling pandai adalah orang yang sering ingat mati. Berarti otomatis dia menghindarkan dirinya dari kemaksiatan. Menghindarkan dirinya dari kejelekan. Menghindarkan dirinya dari kemungkaran. Dan dia akan menjadi orang yang paling baik, paling bagus mempersiapkan untuk kehidupan akhiratnya. Orang kalau punya duit banyak dan dia orang yang pintar, dia akan bisa memanfaatkan duit ini. Dia bisa jadikan modal usaha, dia jadikan ladang bisnis atau semisalnya. Orang pandai. Kenapa dia berpikir kalau dia buat foya-foya, buat senang-senang, habis kesenangannya sesaat, sebentar, setelah itu susah. Tapi kalau aku buat bisnis, bekerja, mau tidak mau sekarang aku susah, di kemudian hari aku akan senang. Kesenangan yang terus-menerus, bukan hanya untukku dan untuk anak cucu. Sehingga dia mengambil sebutuhnya untuk bersenang-senang, sisanya dijadikan untuk modal. Ini orang yang pandai. Tapi kalau orang yang bodoh, ketika dia memiliki banyak uang, akalnya hanya ada foya-foya. Untuk beli minuman, untuk beli obat-obatan, untuk terbang ke sana, terbang ke sini, main ke sana, main ke sini. Setelah uang itu habis, baru nyadar. Atau setelah dia jatuh sakit, baru nyadar. Coba, uang itu aku jadikan usaha. Coba uang itu aku jadikan modal. Enggak aku pakai untuk ini, enggak aku pakai untuk itu. Niscaya aku akan bahagia sekarang. Niscaya sekarang aku akan senang. Dan yang lain sebagainya. Tapi datang waktunya sudah telat. Dalam arti habis duitnya. Hidup juga gitu. Kalau ketika kita hidup ini, kita jadikan modal satu-satunya yang diberikan oleh Allah untuk melakukan ketaatan, kebaikan dengan selalu ingat mati. Ini orang yang pintar, bisa memaksimalkan modal. Sekarang taab, sekarang payah, sekarang capek, tapi nanti di kemudian hari dia akan menjadi orang yang bahagia, tidak berwaktu. Bahagianya tidak berwaktu. Selama-lamanya. Kita taat payah cuma hanya beberapa tahun. 5 tahun, mungkin 10 tahun. Tapi setelahnya, bahagia, berarti kita beli sesuatu ini dengan hal yang kecil. Hanya cukup 10 tahun kita akan menjadi orang yang bahagia selama-lamanya. Bayangkan coba. Kita bisa bahagia selama-lamanya hanya dengan 10 tahun. Padahal kalau kita ingin bahagia di dunia dengan banyaknya uang di saku kita, di tabungan kita, itu enggak cukup 10 tahun. Enggak cukup 10 tahun. Butuh puluhan tahun. Ada yang itu dikerjakan oleh kakek-kakeknya. Baru dirasakan nikmatnya oleh cucu-cucunya. Kakeknya yang susah payah, kakeknya yang bongkar ini, bongkar itu, jalan ke sana, jalan kemari, gak merasakan nikmatnya, gak merasakan enaknya, baru dirasakan oleh cucunya. Loh, butuh berapa lama berarti itu? Dan kebahagiaannya aja terbatas. Jadi kita mengeluarkan biaya besar, waktu yang banyak, kebahagiaannya hanya sesaat 4-5 tahun. Mari ngono, wes, mari. Coba kita perhatikan orang-orang Cina, kaya, banyak duitnya. Tapi mereka merasakan nikmatnya berapa tahun toh? 20 tahun, marinya, mari wes, habis, mati dia. Ketika dia mati, gak bisa merasakannya, wes, mari. Dia luangkan waktunya, pikirannya, tenaganya untuk itu semuanya, ternyata dia hanya menikmati terbatas. Sedangkan kita hanya butuh semangat di dalam menjalankan ibadah ketaatan, mungkin 5 tahun, 10 tahun umur kita sudah diambil sama Allah, tapi kita mendapatkan kebahagiaan, kesenangan abadi. Ini orang yang pintar. Orang yang pintar itu akan memaksimalkan modal kecil untuk mendapatkan keuntungan yang sangat berharga, tidak bernilai dengan modal yang dia miliki. Nah, karena itu mereka memaksimalkan waktu hidupnya untuk menggapai keberuntungan akhiratnya. Lebih mengutamakan akhiratnya, lebih mementingkan akhiratnya, menomorsatukan akhiratnya. Karena mereka tahu kehidupan dunia ini sebentar. Dan aku hanya bisa mendapatkan modal kecil di dunia ini untuk kenikmatan di akhirat yang selama-lamanya, yang abadi. Itu orang yang cerdas. Tapi kalau orang yang bodoh, menyia-nyiakan, menunda-nunda amal kebaikan, kusin, mulai bulan ngarep, hai. Waduh, sudah tidak punya kesempatan lagi saya. Saya ini, saya itu, belum ngurus ini, belum ngurus itu, ada keperluan ini, keperluan itu. Wah, alasan macam-macam menunda kebaikan, menunda ketaatan, inginnya surga. Inginnya kenikmatan abadi, tapi modalnya disia-siakan. Modalnya dibuang-buang. Bukan gak ada waktu, ada waktu. Bukan gak bisa, bisa. Bisa, bukan gak bisa. Tapi gak mau. Tapi gak mau. Coba kita bangun tidur, kita pikir. Sebelum tidur kita pikir. Kita ini punya waktu hidup. Terbatas. Dan keinginan kita besar. Surga. Dekat dengan Rasulullah. Besar keinginan kita. Tapi kita mau beli dengan harga murah. Kita kalau ke toko mau beli elektronik misalnya, mesin cuci kah, AC kah, kipas angin kah, minta yang bagus. Ini berapa? Sedangkan kita bawa uang enggak ada separuhnya. Saya mau yang ini. Berapa ini harganya? 3 juta. Enggak, 1 juta. Orangnya langsung ambil golok dipenggal, ini separuhnya. Kenapa? Harga 3 juta ditawar 1 juta. Lah dia ambil barangnya berapa harganya? Kalau misalnya ngenyangnya itu wajar dari 3 juta di nya atau 2.700.000 ini sih wajar. Dinyang 2 juta jadi 1 juta toh. Edan itu orang. Nah, kita juga gitu, kita ini orang gila, kita minta surga, minta dekat dengan Rasulullah, modal kehidupan yang diberikan oleh Allah di atas dunia kita sia-siakan dengan alasan macam-macam. Gak bisa, lah tak tinggal ini, lah tak tinggal itu, saya ini, sibuk itu. Nah, gak bisa kalau kita mau. Sebelum tidur coba kita berpikir, pernah gak kita memikirkan jadwal kehidupan kita lebih baik daripada sebelumnya? Sebelum tidur itu kita pikir, bangun tidur, saya harus bangun jam sekian. Kalah sama radio gitu, kalah sama TV, punya jadwal tertib bagus, sehingga jam berapa mati, jam berapa hidup TV itu ada, radio itu jam berapa hidup, jam berapa, kalah sama toko-toko kita. Toko itu jam sekian datang, jam sekian buka, jam sekian tutup, ada. Tapi kita untuk kehidupan kita, enggak ada. Enggak ada kita. Kita harus bangun jam sekian, enggak ada. Harus mengerjakan ini, mengerjakan itu. Kalau saya atur ini gini, saya atur ini gini, bisa. Bisa, bukan enggak bisa. Tapi sudah mendahului dengan alasan-alasan yang intinya pokoknya tidak mau. Tapi ingin yang besar, ingin yang sangat berharga, jangan mimpi. Jangan mimpi, ingin punya mobil bagus, ingin punya rumah mewah, tapi kerjanya malas, jangan mimpi. Jangan mimpi, jangan berhayal. Lah hidup ini modal kecil, modal kecil. Kalau kita bisa memaksimalkan dan memanfaatkan, kita bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Karena itu Nabi mengatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menggunakan modalnya yang sedikit untuk meraih keuntungan yang sangat besar dengan selalu ingat mati, mempersiapkan dengan datangnya kematian. Karena itu Nabi di dalam hadisnya yang lain beliau mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas katanya Rasulullah, man dana nafsahu, yang menggunakan waktunya untuk kehidupan setelahnya. Orang yang selalu introspeksi diri, mengoreksi dirinya, kemudian dia selalu beramal untuk kehidupan setelah matinya. Berbuat untuk kehidupan setelah mati, bukan berbuat untuk kehidupan dunianya, tapi kehidupan setelah mati. Itu para aulia yang mereka kerjakan selalu bukan untuk kehidupan dunianya, tapi kehidupan setelah matinya. Zikir, Al-Quran, sholat, bersedekah, itu semuanya untuk setelah mati. Karena kita gak bisa menikmati kenikmatan pahala keistimewaan yang diberikan oleh Allah kecuali setelah mati. Karena itu mereka banyak sholat, banyak puasa, banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak bersedekah, banyak ini, banyak itu daripada kebaikan, ketaatan. Itu semuanya untuk kehidupan setelah mati. Sebaliknya, wal jahil atau wal ahmak man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna alallahil amani. Orang yang bodoh, katanya Rasulullah, orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah dengan pahala, dengan ampunan, angan-angan, tidak ada usaha. Itu adalah orang yang bodoh. Jadi orang yang pintar, katanya Rasulullah, itulah orang yang pintar. Yang banyak ingat mati, banyak bersiap untuk datangnya kematian. Zahabu bisyarafid dunia wa karamatil akhirah. Mereka membuang kemuliaan dunia, keindahan dunia untuk mendapatkan keistimewaan akhirat. Mereka datang di dunia mengambil modal yang sangat besar untuk membeli kenikmatan di akhirat. Lah kematian ini paling dekatnya sesuatu yang gaib. Dikatakan oleh Rasulullah, akrab al-mautu akrabu ghaibin yuntadhar. Paling dekatnya sesuatu yang tidak terlihat, yang ditunggu-tunggu itu adalah kematian. Paling dekatnya sesuatu yang tidak nampak, yang ditunggu-tunggu adalah kematian. Jadi sangat dekat kematian ini. Karena itu di beberapa perkataan para sahabat, mereka mengatakan ketika sakit apa? Kulumri'in musbihun fi ahli. Kulumri'in musbihun fi ahli. Wal maut adna min syiraki na'lih. Setiap orang di waktu pagi mungkin bersama keluarganya. Wal maut adna min syiraki na'lih. Sedangkan kematian sangat dekat kepada dia, lebih dekat dari jepitan sandal. Menggambarkan begitu dekatnya kematian kepada kita. Sehingga Nabi SAW kalau batal wudu, sebelum berjalan ke tempat wudu, Nabi tayamum. Kenapa? Nabi tidak pernah meyakini mengangkatkan kakinya dan meletakkan masih hidup. Itu menggambarkan bahwasanya kematian itu sangat dekat. Sehingga kalau kematian itu paling dekatnya sesuatu yang ditunggu-tunggu, maka kita untuk perhatian dengan kematian itu sudah seharusnya, sudah selazimnya. Dan mempersiapkan diri untuk datangnya kematian di setiap keadaan dan waktu itu sudah sangat pantas. Kita punya acara, ada yang terdekat, ada yang masih jauh. Yang paling pantas, kita itu siap-siap untuk yang paling dekat, bukan siap-siap untuk yang paling jauh. Yang jauh disiapkan, yang dekat lagi gak disiapkan. Ini keliru. Kematian itu lebih dekat dari yang lainnya. Berarti kita harus lebih menyiapkan kematian untuk kematian daripada yang lain. Lah kematian itu datangnya tidak ada jadwal tertentu, tidak ada tanggal tertentu, tidak ada jam tertentu. Jadi datangnya kepada kita itu tanpa pemberitahuan. Kapan, di mana, dalam keadaan apa, enggak ada. Tanpa adanya pemberitahuan. Bukan seperti orang mau digusur, dikasih surat peringatan dulu, kok kata mati, gak ada datang surat, kamu akan mati, kamu akan ini, gak ada. Datangnya sewaktu-waktu, entah dalam keadaan apa, di usia berapa, kita semuanya gak ada yang tahu. Datangnya sewaktu-waktu. Karena itu Imam Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan, ketahuilah bahwa kematian itu tidak datang di waktu tertentu dan keadaan tertentu atau di usia tertentu. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, bahwa kematian itu tidak datang di waktu tertentu, dalam keadaan tertentu, dan di usia tertentu. Oh, orang mati semuanya dalam keadaan ini, dalam waktu ini, usia sekian, enggak ada. Enggak ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, yang pasti, wala budda min hujumin. pasti datangnya. Datangnya pasti. Tapi kapan? Di mana? Dalam keadaan apa? Di usia berapa? Enggak ada kepastian. Tapi yang pasti mati. Mati itu pasti datang dimanapun, kapanpun. Sesuai yang difirmankan oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Atau dalam ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa inama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Atau qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Di kematian itu pasti datang. Tapi kapan, di usia berapa, dalam keadaan apa? Enggak ada yang tahu. Nah, kalau enggak ada yang tahu dan itu menjadi pasti, yang paling pantas apa? Fal isti'dadu lahu aula minal isti'dadi lidunya. Bersiap untuk kematian itu lebih utama daripada bersiap untuk dunia. Kita untuk dunia kita siapkan. Jaga nilai loro. Nanti disiapkan. Ya apa? Ngaring ini posoan. Nukokno kelambi. Disiapno. Oh abis gini masuk-masukan sekolah. Butuh ini. Disiapkan. Lo siap. Untuk dunia luar biasa. Tapi untuk mati enggak. Padahal mempersiapkan diri untuk kematian itu lebih utama. Kenapa? Karena datangnya tiba-tiba. Tidak ada pemberitahuan, beda dengan sekolah, beda ini, ada pemberitahuan masih. Lah ini enggak ada, berarti kita harus lebih siap-siap kepada yang enggak ada ini daripada yang ada. Karena yang ada itu kita bisa janjang sehat, bisa disiapno. Tapi yang ini enggak ada. Mungkin besok, mungkin nanti, mungkin lusa. Enggak tahu kita. Nah, ketika kita enggak tahu, ya kita harus lebih siap. Kita harus lebih siap. Beda kalau kita sudah diberitahu, kamu akan berangkat umroh tahun depan. Atau akan berangkat haji tahun depan. Sudah tahu, gampang. Noto-noto kelambine gampang. Pamitane gampang. Kenapa? Sudah ketahuan. Tapi kalau misalnya enggak ketahuan, sepokoknya takjak langsung budal. Loh, ini tidak ada kesempatan kita. Mau nggak mau kita sudah harus siap dari sekarang. Sewaktu-waktu diajak, tinggal berangkat. Bukan ngenteni kok dikandani dhisik. Baru ngomong, baru siap-siap. Ya ditinggal. Ditinggal. Kematian juga gitu, kematian. Ini datangnya kapan nggak tahu. Di mana kita enggak tahu, keadaan apa kita enggak tahu. Ya kita harus lebih siap menghadapi kematian melebihi kesiapan kita untuk dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nyawa kita kecuali kita sudah menjadi orang yang siap untuk kematian dengan membawa bekal yang besar dari kehidupan kita di atas dunia. Kebaikan, ibadah, dan mudah-mudahan menjauhkan kita dari kemaksiatan, kemungkaran, dan kejelekan. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.